Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira, amma ba'd. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa Ala yang telah berfirman di dalam Al-Quran Al-Karim pada surat Ibrahim dengan firmannya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladhalumun kaffar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Salawat beserta salam senantiasa kita sanjung sajikan kepada Nabi besar kita, keluarga dan segenap sahabat-sahabat beliau yang telah bersabda, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Dan barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, niscaya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju syurga. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihim sakinah wa ghashiyatuhum rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Dan tidaklah ada sebagian manusia berkumpul di rumah Allah membacakan ayat-ayat Allah dan mempelajarinya sesama mereka, melainkan akan turun kepada mereka sakinah, tercurahkan kepada mereka rahmat, wa hafathumul malaikah, malaikat-malaikat Allah meliputi mereka, wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah menyebut-nyebutkan mereka di hadapan malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jamaah yang dimuliakan Allah, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali malam ini pelajaran kita dari kitab Sahih Muslim. Kita akan melanjutkan hadis setelah hadis Abdullah bin Umar sebelumnya yang telah kita bahas. Ada yang mau baca? Aina akhuna Farhan? Mujud? Farhan ada? Ada Farhan. Ta'al, ta'al. Ijli sunnah. Taqra ad-dars. Ta'al. Indaka al-kitab? Ma'indaka al-kitab. Mana indaka al-kitab? Akhuna Salih. Aina hu? Ma'indaka al-kitab. InsyaAllah subuh al-qadim. Taqra ad-dars. Taib. Atau ada kitab Sahih Muslim? Ada Sahih Muslim. Terjemahan ya? Enggak ada. Baik, saya bacakan ya. Karena biasanya kebiasaan guru-guru kita di Madinah, Mekah atau di Yaman, kalau pelajaran seperti ini, satunya membaca terlebih dahulu, kemudian baru setelah itu dibacakan kembali oleh guru tersebut, sebagaimana antum bisa lihat dalam Masjid Nabawi ya. Nah, qala rahimahullahu ta'ala, terjemahan ya. Ini tidak ada sanadnya lagi ini. Sudah dipangkas sanadnya. Ah, enggak apa. Insyaallah minggu depan. Qala rahimahullahu taala hadatsani Zuhair ibn Harb. Qala hadatsani Jarir an Umar wa huwa ibn al-Qa'qa'. An Abi Zur'ah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saluni fahabuni an yas'aluh. Faja'a rajulan fajalasa 'inda rukbatayhi faqala ya Rasulullah ma al-Islam? Qala لا تشركوا بالله شيئا وتقيموا الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان. قال صدق. قال يا رسول الله ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتابه ولقائه ورسوله وتؤمن بالبعث وتؤمن بالقدر كله. قال صدقت. قال يا رسول الله ما الإحسان؟ قال أن تخشى الله كأنك تراه فإنك إن لم تكن تراه فإنه يراك. قال صدق. قال يا رسول الله متى تقوم الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ وسأحدثك عن أشراطها. إذا رأيت المرأة تلد ربها فذاك من أشراطها، وإذا رأيت الحفاة العراة الصم البكم الملوك الأرض فذاك من أشراطها، وإذا رأيت رعاء البهم يتطاولون في البنيان فذاك من أشراطها، في خمس من الغيب لا يعلمهن إلا الله. ثم قرأ قوله تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. طيب عفوا حديث سبلومي ايه ني حديث ترهي. قال رحمه الله تعالى بركاته الإمام مسلم وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة. Sebuah faedah dalam ilmu sanad hadis. Kalau seorang ahli hadis mengucapkan haddatsana atau haddatsani, ini disebut dengan sirah min siyaghi tahdits, konteks hadis. Kalau dikatakan haddatsana, berarti gurunya itu membacakan hadis. Gurunya membacakan hadis. Misalkan Imam Malik berkata kepada Imam Syafi'i, haddatsana Az-Zuhri. حدثنا زهري عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. Maka ketika Imam Malik menyampaikan muridnya hadis-hadisnya kepada murid-muridnya di Masjid Nabawi, ya, telah menyampaikan kepadaku, maka saya meriwayatkannya dengan kalimat haddatsani, atau kalau di halayak keramaian berarti haddatsana. Kalau saya mendengarnya sendiri, haddatsani. Tetapi kalau hadis beliau tersebut dibacakan oleh muridnya, kemudian beliau menyimaknya, kemudian beliau mengikrarkan, maka ketika saya meriwayatkannya, saya katakan akhbaroni, bukan haddatsani. Akhbarana, bukan haddatsana. Jelas ya? Misalkan contohnya, Imam Malik kan beliau punya kitab hadis. Dibacakan oleh muridnya, beliau menyimaknya. Si murid baca. Qala haddatsaka fulan bin fulan an fulan an fulan an fulan an fulan an fulan an Rasulullah. Qala Imam Malik, na'am. Maka murid-muridnya ketika meriwayatkan kepada murid-murid mereka, mereka menyatakan akhbarana. Jelas ya? Akhbarana, bukan haddatsana. Karena si murid yang baca, kemudian syekh mengikrarkan. Maka cara mengucapkannya akhbarana. Jelas? Atau dengan kalimat lain, amba'ana. Taib. Qal rahimahullahu ta'ala, haddathana Abu Bakar ibn Abi Shaybah wa Zuhair ibn Harb jami'an an ibn Ulayyah, yani Ismail ibn Ulayyah. Qala Zuhair haddathana Ismail ibn Ibrahim an Abi Hayyan an Abi Zur'ah ibn Amr ibn Jarir an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman barizan linnasi fa'atahu rajul. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk barizan linnas, dalam keadaan nampak terlihat oleh manusia, fa'atahu rajul, kemudian datanglah seorang lelaki kemudian berkata, ya Rasulullah, mal iman, apa itu iman? Sedikit ada perbedaan konteks hadis ini dengan hadis Abdullah bin Umar yang telah kita bahas sebelum ini. Mal iman, apa itu iman? Maka Nabi pun menjawab, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kitabihi wa liqa'ihi wa rusulihi wa tu'mina bil ba'thil akhir. Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitabnya, kepada hari perjumpaan dengannya, kepada para rasulnya, dan engkau beriman kepada hari kebangkitan. Qala ya Rasulullah, kemudian orang tersebut kembali berkata, wahai Rasulullah, mal Islam, apa itu Islam? Qala al Islamu an ta'budallaha wa la tusyriku bihi syai'an. Islam itu adalah engkau beribadah kepada Allah dan engkau tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa tuqima shalah al maktubah, engkau menegakkan salat yang wajib. Wa tuaddi az zakata al mafruḍah, engkau menunaikan zakat yang wajib. Wa tasuma ramadan, dan engkau berpuasa di bulan Ramadan. Qala ya Rasulullah, mal ihsan? Setelah itu orang lelaki tersebut kembali bertanya, mal ihsan? Apa itu ihsan? Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa innaka illa tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, maka jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Qala ya Rasulullah, mata sa'ah? Kemudian lelaki tersebut kembali berkata, wahai Rasulullah, mata sa'ah? Kapan hari kiamat? Qal, maka Nabi pun menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya, saya tidaklah lebih tahu daripada kamu. Artinya, kamu lebih tahu dari saya. Jika kamu sendiri yang bertanya tidak tahu tentang hari kiamat, dan engkau lebih tahu, apalagi saya. Karena Jibril alaihi salam lebih tahu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena wahyu yang turun kepada Nabi melalui beliau. Nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin. Qal walakin sa'uhadditsuka an asharatiha. Kemudian Nabi menyatakan, akan tetapi akan aku sampaikan kepadamu tanda-tanda hari kiamat. Idza waladatil amatu rabbaha fadzaka fi min asyaratiha. Apabila seorang budak wanita telah melahirkan majikannya, maka itu merupakan salah satu dari tanda-tanda hari kiamat. Yang kedua, wa idza kanatil 'uratu, ini telah kita bahas di hadis sebelumnya, ya kan? Apa yang dimaksud dengan seorang budak wanita melahirkan majikannya? Telah saya uraikan pada kesempatan itu beberapa penjelasan para ulama. Nah, yaitu seorang wanita yang merupakan budak sahaya, mulkul yamin, dijimai oleh majikannya. Kemudian dia pun hamil, kemudian melahirkan anak. Maka otomatis anak yang lahir dari dia merupakan anak majikannya. Otomatis anak ini berstatus sebagai anak dia sekaligus majikannya. Karena status dia masih tetap sebagai budak sahaya. Jelas ya? Baik, qal, dan ini telah kita bahas lebih rinci pada pertemuan hadis Abdullah bin Umar sebelumnya. Wa idza kanatil 'uratul hufat wa ru'usan nas fadzaka min asyaratiha. Tanda yang berikutnya, jika engkau melihat orang-orang yang tadinya 'urah, tidak berpakaian, tidak beralas kaki, maksudnya miskin, yang luar biasa, tiba-tiba mereka menjadi orang-orang kaya. Orang-orang yang ditokohkan oleh manusia, fadzaka min asyaratiha, maka ini juga merupakan salah satu di antara tanda-tanda hari kiamat. Yang ketiga, kata Nabi, wa idza tatawala ri'aul bahm fil bunyan fadzaka min asyaratiha. Yang ketiga, ketika engkau melihat orang-orang yang mereka miskin, para pengembala hewan ternak, tiba-tiba mereka menjadi orang-orang yang kaya raya tiba-tiba, dan mereka berlomba-lomba di dalam meninggikan bangunan. Karena mayoritas para pengembala itu, mereka tidak suka berlomba-lomba dalam meninggikan bangunan. Yang penting hewan ternaknya banyak dan sehat dan bagus, walaupun rumahnya dari tanah. Demikian orang Arab yang profesi mereka sebagai peternak. Tapi kalau tiba-tiba kamu lihat mereka sudah berubah pikirannya, mereka berlomba-lomba di dalam membangun bangunan dan meninggikannya sesama mereka, maka ketahuilah bahwa hari kiamat telah dekat. Fi khamsin la ya'lamuhunna illallah, dan hari kiamat, kapan terjadi hari kiamat itu, termasuk dari lima perkara yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Kemudian beliau pun membacakan firman Allah dalam surat Luqman ayat 34, yaitu firman Allah, innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham. Sesungguhnya Allah di sisinya ada ilmu tentang hari kiamat. Dialah yang akan menurunkan air hujan, dan dialah yang mengetahui apa yang ada di dalam rahim. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan, tidak ada satu pun jiwa yang mengetahui apa yang akan ia lakukan esok hari. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardhin tamut, dan tidak ada satu pun jiwa yang mengetahui di mana dia akan mati. Innallaha 'alimun khabir, sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi khabir, lagi maha tahu terhadap segala sesuatu yang kecil. Qala thumma adbara ar-rajul, kemudian orang yang bertanya tersebut pergi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ruddu alayya ar-rajul. Setelah dia pergi, Nabi berkata kepada kami, kembalikan orang tersebut kepadaku. Fa akhadhu liyarudduhu falam yaraw shay'a. Maka para sahabat pun mengejarnya, tetapi mereka tidak melihat bekas perjalanannya sedikit. Tidak mendapatkan jejaknya sedikit pun. Padahal masa itu belum ada aspal. Yang namanya orang berjalan pasti membekas di tanah atau di pasir, padang pasir. Tidak ada bekasnya dan tidak ada jejaknya. Menghilang tiba-tiba. Pada baru saja. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah itu Nabi berkata, "Hadza Jibril." Yang kalian cari ini adalah Jibril. Ja'a liyu'alliman nasa dinahum, yang datang untuk mengajarkan agama ini kepada manusia. Sekilas dari makna hadis ini telah kita simak bersama, sama dengan hadis Abdullah bin Umar yang telah kita bahas di pertemuan yang lalu. Namun di sini ada beberapa faedah yang ingin saya sebutkan, yang ingin saya ingatkan kembali. Yang pertama, apa yang kita baca tadi, hadatsana fulan an fulan, inilah yang disebut dengan sanad hadis. Inilah yang disebut dengan sanad hadis. Apa itu sanad hadis? Definisi sanad hadis kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau Nukhbatul Fikr dan syarahnya Nuzhatun Nazar adalah silsilatul ruwah al-musilah ilal matan. Adalah rantaian para perawi yang menyampaikan kita kepada matan. Apakah matannya had sabda Nabi maka disebut dengan hadis atau sunnah, atau kepada ucapan para sahabat Nabi maka disebut dengan athar atau mauquf. Jelas ya? Atau kepada ucapan para tabi'in maka disebut dengan maqtu'. Dan seterusnya. Inilah yang namanya sanad. Dan perlu diketahui sanad dalam hadis ini merupakan keistimewaan umat ini yang tidak diberikan kepada umat sebelumnya. Umat Yahudi yang menganut agama Taurat dan Injil, ya, bersama Nasrani, tidak ada sanad di antara mereka. Artinya di antara mereka ketika menyampaikan Musa alaihissalam berkata, walaupun dia sudah ratusan tahun setelah Musa, tanpa sanad. Tapi untuk umat Islam ini Allah berikan sanad. Misalkan Imam Bukhari di abad kedua, Imam Syafi'i di abad kedua, ketika beliau menyampaikan Nabi bersabda, beliau menyampaikan telah menyampaikan kepadaku fulan, fulan dari fulan, fulan dari fulan, fulan dari fulan, dari sahabat Nabi yang bernama ini, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Ini yang namanya sanad. Ini menerangkan kepada kita bahwa Islam adalah agama yang amanah ilmiah. Adalah agama yang terjaga. Dan dengan sanad ini akan menyempitkan ruang atau menutup pintu orang-orang yang suka bicara masalah agama. Makanya seorang ulama di masa Imam Syafi'i yang bernama Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullah, beliau seorang ulama yang sangat kaya. Seorang ulama yang sangat kaya. Setiap ulama yang berjalan sama beliau enggak akan pernah keluar uangnya. Selalu uang beliau yang keluar. Abdullah ibn al-Mubarak. Ya, membicarakan tentang biografi beliau sangat indah dan mun bukan sekarang saatnya. Beliau menyatakan laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Kalau agama ini tidak kita syaratkan harus ada sanadnya, kita tanyakan sumbernya dari mana, maka setiap orang akan membicarakan apa yang dia suka. Tetapi kalau ada penceramah turun dari mimbar, kita tanya Pak Nicau hadis mana, sahih riwayat. Bak kita pun yang sehingga gini khutbah long gepikir dua ganya mbak masjidnya hati dah khutbah miokan ayat dengan hadis haikap inan tayak ba cerita dari kerungyo pasai je hai dengannya gepikir dua ga sehingga ni mimbar ya kan. Makanya kata Abdullah bin Mubarak laula isnad la qala man syaa ma syaa. Kalau berbicara masalah agama ini tidak butuh sumber mana ayatnya mana hadisnya siapa yang meriwayatkannya dari siapa, setiap orang akan berbicara sesukanya. Sesukanya. Tetapi kalau jamaahnya sudah ilmiah, ya, bereh dan ceramah haror. Pembahasan mono-mono tapi sabar bertanya. Nya yang pegah buno sumber ispat, ayat pun. Dan tahu yang kau pahami dari ulama sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, empat mazhab bahwa makna ayat itu seperti itu. Nyan kisah yang demah benu cukup menarik, cukup bereh. Tapi pane co, pane dengar yan. Hai dong dengar-dengar lagi yan. Mah nak tupak tau riwayat. Oh nyah lagu. Nyo agama. Miokan dalil dari Al-Quran dan hadis atau ucapan para sahabat Nabi. Baik macam-macam. Terancam dengan apa yang neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sehingga khutbah, dia fikir dua. Pane, oh nyan. Oh sakit, oh demam. Anak juga, anak mit dengan kurang sehat. Padai air petahun jauh ke ilmiah. Hanjik pegahba pupu yang gelap. Karena jamaah udah ilmiah. Hanjik ya pra pupu yang gelap. Boboh sidom ya peduk ina hati. Maka kata Abdullah ibn Mubarak, laulal isnad laqala man sya'a ma sya'a. Kalau agama ini tidak menggunakan sanad, maka setiap orang yang berbicara masalah agama akan berbicara apa yang dia suka. Geba kisah, geba menggelumpau, mbak sabuh malam, mbak sabuh urah. Igotnya gejak, gejak, gejak, terujud kepada hamblu. Dan seterusnya, cerita ini, cerita itu. Sayyidina Umar begini, begitu. Kita tanyakan, dalam kitab apa? Siapa yang meriwayatkannya? Sirah apa? Siapa penulisnya? Bingung dia. Sehingga pikir dua gaun, nak pegah baca ramah agama. Masih minandang. Mihana dapat hadis dengan Al-Quran, hekap minandang. Dapat cerita-cerita, hekap. Hebatih. Dia fikir dua ke tengah kena ceramah lah. Maka kata Abdullah ibn al-Mubarak, laula isnad laqala man syaa ma syaa. Kalau agama ini tidak kita tanyakan kepadanya sumbernya dari mana, setiap orang akan berbicara sesukanya. Siapa yang menyatakannya, Ma? Abdullah ibn al-Mubarak. Nah, sanad itu kata Imam Ibn Hajar al-Asqalani adalah silsilatul ruah al-musila ilal matan, rantaian para perawi yang menyampaikan kita kepada isinya, matannya, apakah hadis Nabi ataukah ucapan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in yang disebut dengan athar, walaupun kalimat athar pun terkadang diberikan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kedua, di sini ada hal-hal yang penting saya sampaikan, walaupun ini pelajaran lebih kepada mustalah hadis, kepada para penuntut ilmu yang lebih fokus, namun di sini ada beberapa pelajaran penting karena seringkali syubhat ini digunakan dalam beberapa hal. Bahwa sanad itu terbagi menjadi dua. Sanad terbagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan sanadul ali dan ada yang disebut dengan sanadun nazil. Sanad yang tinggi, yang kedua sanad yang rendah. Sanad yang tinggi itu adalah tatkala antara rawi dengan ucapan yang mengucapkan matan tersebut, apakah nabi ataukah sahabat, rawinya itu lebih sedikit daripada rawi lain yang meriwayatkan hadis yang sama. Contohnya Imam Al-Bukhari dengan Imam Muslim satu zaman, kan? Satu zaman meriwayatkan sebuah hadis. Rupanya Imam Bukhari antara beliau dengan Nabi dalam hadis ini bisa cuma 3 orang, dan itu hanya beberapa hadis saja. Hanya 3 orang atau hanya 4 orang. Imam Muslim tidak memiliki thulatsiyat, paling sedikit 4 orang. Nah, Imam Bukhari, sanad Imam Bukhari dari beliau sampai ke Nabi cuma 3 orang rawi, sedangkan Imam Muslim membutuhkan 4 rawi atau 5 rawi baru sampai ke sahabat ini untuk mengambil hadis ini. Maka kita katakan sanad Imam Bukhari sanad ali, sanadnya Imam Muslim adalah sanad nazil. Dan sanad ali itu bagi ulama hadis terdahulu merupakan sebuah keistimewaan. Bahkan mereka terkadang sudah memiliki sebuah hadis dengan sanad yang panjang, mereka akan mencari lagi sanad hadis ini yang pendek. Misalkan saya sudah tahu sebuah hadis A dari orang tua kita, Pak Prof. Dan saya dengar guru beliau masih hidup, maka saya mencari hadis ini langsung ke guru beliau, sehingga ketika saya sampaikan langsung menggunakan guru beliau, enggak perlu lagi dari beliau untuk mendapatkan sanad yang ahli. Ini keistimewaan bagi mereka. Bahkan sebagian ulama salaf itu menjual rumahnya untuk dapat sanad ahli, walaupun hadisnya sudah ada dengan sanad yang nazil. Menunjukkan semangat mereka yang luar biasa dalam mencari hadis sanad ahli. Jelas ya, Ma'am, perbedaan antara sanad ahli dengan sanad nazil. Sekarang pertanyaannya, mana lebih tinggi sanadnya Imam Syafi'i atau Imam Bukhari? Mana lebih tinggi? Sanad Imam Syafi'i atau sanad Imam Bukhari? Siapa yang lebih duluan lahir? Dan siapa yang lebih duluan jadi ulama? Imam Bukhari, Imam Syafi'i kan? Lahir tahun berapa? 145 kan? Lahir meninggal pada tahun 204. Secara umum sanad Imam Syafi'i lebih tinggi. Artinya antara beliau dengan Nabi lebih sedikit daripada Imam Bukhari. Tetapi rupanya Imam Bukhari beliau bisa mengejar hadis-hadis yang mereka itu gurunya Imam Syafi'i. Paham entum ya? Misalkan guru Imam Syafi'i masih hidup sedangkan Imam Syafi'i sudah meninggal. Ke zaman dahulu umurnya panjang-panjang. Anas bin Malik aja umurnya lebih dari 100. Dikejar oleh Imam Bukhari fulan, sehingga beliau enggak butuh Imam Ahmad dan Imam Syafi'i, langsung ke guru mereka, haddatsana fulan an fulan an fulan, yang mereka itu adalah gurunya guru beliau. Jelas ya, Ma? Terkadang sanad beliau sama panjangnya dengan Imam Syafi'i. Baik, tinggi. Kedua yang perlu kita perhatikan lagi, dan ini sangat penting, bahwa yang inti dari sanad itu bukan sekedar ali atau nazilnya, tetapi rawi yang ada di dalam sanadnya itu thiqah ataukah tidak. Ini yang lebih penting. Misalkan Imam Bukhari atau Imam Abu Daud dan Imam Tirmidzi. Karena Bukhari Muslim sudah pasti sahih. Imam Abu Daud dan Imam Tirmidzi, satu zaman dua-duanya murid Imam Ahmad. Satu zaman Imam Bukhari. Salah satu ulama hadis yang memiliki kitab hadis, ya kan? Bukan Sahih Bukhari Muslim aja, Sunan Tirmidzi, Sunan Abi Daud. Ini satu zaman. Beliau meriwayatkan sebuah hadis, dua-duanya meriwayatkan sebuah hadis yang sama. Dari sahabat yang sama. Tetapi antara Abu Daud dengan Abu Hurairah ini membutuhkan 6 atau 7 rawi. Sedangkan Imam Tirmidzi, beliau bisa sampai kepada sahabat Abu Hurairah hanya melalui 4 orang rawi. Berarti sanadnya mana yang lebih ahli? Mana yang lebih tinggi sanadnya? Tirmidzi. Apakah semata-mata berarti hadis Imam Tirmidzi lebih sahih daripada hadisnya Imam Abu Daud? Belum tentu. Dilihat dulu predikat rawinya. Rupanya 4 rawi ini, satunya Abu Lahab, yang satunya lagi Abu Nawas. Maka hadisnya enggak akan dikatakan sahih. Abu Daud walaupun riwayat beliau melalui 7 orang, tapi semua rawi-rawinya itu rawi yang thiqah. Tidak ada cacat sedikit pun pangkatnya atau predikatnya dalam ilmu hadis. Maka hadis Abu Hurairah adalah hadis yang sahih dan lebih dipegang dan lebih diambil daripada hadis Imam Tirmidzi. Jelas jamaah sekarang nih. Saya ingin sampai kepada sebuah masalah yang berikut ini dan itu intinya. Makanya saya sampaikan dulu ini masalah sanad. Jelas sekarang? Yang penting dari sanad aliyah atau sahihnya? Hah? Sahihnya. Nah, di sini terjawablah ucapan sebagian orang yang menyatakan, ya, mereka bukan pengikut salaf. Kenapa? Yang mereka buka Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, bukan Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Hanafi. Kan Imam Syafi'i lebih dekat, lebih tua, lebih duluan. Berarti fikih beliau, ilmu beliau lebih kuat karena beliau lebih duluan. Maka terjawab dengan pembahasan tadi. Jawaban yang pertama, yang duluan belum tentu. Ya, dia lebih thiqah. Karena di masa tabi'in sendiri, di masa tabi'ut tabi'in sendiri, itu banyak rawi-rawi secara predikat hadis mereka itu dhaif. Jelas ya? Ada orang-orang yang mereka itu dhaif. Contohnya buktinya apa? Kitab-kitab ilmu hadis. Ketika Ibnu Hajar menyatakan hadisnya dhaif karena dalam rawi ada fulan-fulan dan dia dhaif. Rupanya dia di masa tabi'in. Jelas ya, Mas? Ya. Jawaban yang kedua, bahwa sanad yang lebih dekat belum tentu lebih sahih daripada sanad yang lebih panjang daripada dia karena kondisi rawi-rawi yang ada di dalam sanad tersebut. Nah, kitab Sahih Bukhari hadis-hadisnya 16 tahun beliau revisi. 16 tahun sudah selesai baru beliau berikan ke umat, baru meledak pasar. Dan hadis-hadis beliau itu sudah dikoreksi oleh ulama hadis di masa itu, oleh Abu Zurrah, Abu Hatim, Ishaq bin Rahawi, Imam Ahmad, Ali ibn al-Madini. Dan mereka sepakat dengan hadis itu. Dan beliau mensyaratkan dalam kitab itu, beliau tidak memasukkan hadis yang dhaif satupun. Beliau punya hafalan 200 ribu hadis yang beliau masukkan hanya 4 ribu atau 5 ribu, 6 ribu dengan berulang-ulangnya. Hanya 6 ribu hadis sekian. Beliau punya hafalan 200 ribu hadis, sahih dan dhaif ya, semuanya ada 200 ribu hadis. Tapi yang beliau masukkan cuma 6 ribu yang paling sahihnya. Jelas ya mah? Sedangkan Imam Ahmad dalam musnadnya sekian puluh ribu hadis. Gurunya Imam Bukhari, tapi beliau enggak mensyaratkan. Terkadang beliau menyebutkan hadis yang dia dhaif secara sanadnya. Mungkin ada yang berkata, "Apa Imam Ahmad nak depa nyan hadis dhaif cara ngerau dengan Imam Ahmad?" Ini sebabnya enggak belajar mustalah hadis. "Apa Imam Abu Daud nak depa nyan hadis dhaif, geputamang dalamnya teruk kata ada pegah baik, drau ni lebih carang dari Imam Abu Daud." Nyo karena hendak belajar ilmu mustalah, makanya ucapan tersebut keluar. Kalau dia belajar ilmu mustalah, di sana ada sebuah kaidah yang ulama bahas dalam ilmu hadis, man asnada faqad ahalak wa tabarra. Orang yang menyampaikan hadis dengan sanadnya, dia telah menuntun kamu untuk mengkaji hadis itu sahih atau dhaif. Dan dia telah berlepas diri karena Imam Ahmad hidup di masa beliau yang ulama masih hidup. Dengan beliau menyampaikan fulan an fulan an fulan, ulama yang dengar, oh ini hadis dhaif karena di dalam sanadnya ada fulan. Di zaman kita, kita enggak tahu ini hadis dhaif, tapi kita tahu dengan pembahasan ulama. Datang ulama-ulama seperti Imam Ali ibn al-Madini atau Imam Az-Zahabi dikoreksi hadisnya. Bukan berarti beliau lebih berilmu daripada Imam Ahmad, bukan. Tapi Imam Ahmad sudah membuka pintu untuk dikoreksi hadisnya dengan beliau sebutkan sanadnya. Dikoreksi oleh Imam Az-Zahabi, Imam Ibnu Hajar Al-Fulan, oh fulan ini lahir tahun sekian, sekian, sekian, sekian, dan dia lemah hafalannya. Berarti hadisnya cacat. Jelas jamaah? Nah, Imam Syafi'i dalam Musnad Imam Syafi'i beliau tidak mensyaratkan apa yang disyaratkan oleh Imam Bukhari. Oleh karena itu kita Imam Bukhari lebih sahih daripada Imam Syafi'i, ilmu lebih berilmu Imam Syafi'i daripada Imam Bukhari. Jelas jamaah? Jelas. Kedua, yang disampaikan oleh Imam Bukhari di dalam sahih ini, orang yang mengkaji sahih Bukhari, sahih Muslim, kita enggak ikut fikih Imam Bukhari, kita enggak ikut ucapan beliau, tetapi yang sedang kita ikuti dan yang kita pelajari adalah apa yang beliau sampaikan, yaitu hadis-hadis Nabi. Apa bedanya dengan kita membaca Musnad Syafi'i dan seterusnya? Jelas ya, Mah? Karena terkadang syubhat seperti itu. Berarti bukan salaf. Ya. Karena ikut Imam Syafi'i. Karena ikut Imam Bukhari. Dan sebenarnya ucapan itu sendiri kontradiktif. Kalau mereka beralasan, kenapa enggak ikut Imam Syafi'i? Kan Imam Syafi'i lebih senior daripada Imam Bukhari. Kita juga berkata, kenapa enggak ikut mazhab Hanafi saja? Kan Hanafi lebih senior daripada Syafi'i. Bukan ini kok Hanafi, benar? Ya kan? Keterkadang orang berkata demikian. Mesti ikut Syafi'i, karena Syafi'i lebih senior daripada Bukhari. Maka kita berkata, apakah anda ikut mazhab Maliki, matang? Maliki lebih senior dari Syafi'i? Dan Malikinya gure Imam Syafi'i. Syafi'i juga ke ulama hasil didikan Imam Malik. Jelas ya, Mah? Ini sekian pertanyaan yang jawabannya menjelaskan kepada kita tidak ada ya fanatik madhab dalam Islam. Coba sebutkan satu dalil saja dari Al-Quran dan As-Sunnah untuk ikut madhab. Tidak ada, jamaah. Kita tidak mengingkari madhab. Bahkan salah satu metode belajar yang bagus adalah mengikuti kitab-kitab madhab. Dan kita tidak akan dapat ilmu agama kecuali jalur melalui jalur madhab ini. Tetapi tidak ada satupun dari mereka yang memerintahkan kita untuk ikut madhab. Dan di masa Imam Empat Madhab, madhab itu banyak. Bahkan di zaman Imam Malik, ulama menyatakan ada ulama yang lebih terkenal daripada Imam Malik. Muridnya lebih banyak dan madhab dia lebih terkenal. Yaitu Layth bin Sa'd. Tinggal di Mesir. Dan mazhab itu artinya pendapat. Itu arti mazhab. Makanya ada cerita lucu dari guru kami kemarin, muhaddits Mekah, Syekh Wasiul Abbas, seorang profesor dari Ummul Qura dan guru besar Masjidil Haram. Jadi ada seorang guru beliau ketika mengajar di Masjidil Haram, datang orang Afrika. Kita tahu rata-rata Afrika mazhabnya apa? Maliki. Dan dia fanatik. Syekh tinggal menyampaikan ilmu. Dia tiba-tiba langsung bertanya. Terkadang kita dilema. Orang-orang yang melemparkan pertanyaan, kalau kita jawab ilmiah, dia malah bingung. Tanya sama orang ini, Syekh, pu mazhab Ron? Kiban jawab Ron? Hah? Pu mazhab Ron? Mazhab apa anda? Syekh kan tahu ini Afrika, kan kulit Afrika khas. Syekh, mazhab saya Imam Malik. Saya mazhab Imam Malik. Enggak dusta, Syekh. Pendapat Imam Malik, apa pendapat Imam Malik? Ikuti Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ada juga seorang Syekh, ya. Ketika dakwah kata beliau, guru beliau Abdullah Al-Qarawi, kalau saya enggak salah ingat. Berdakwah ke India. Dan kita tahu daerah sana rata-rata apa? Hanafi. Dan beliau murid gurunya Abdullah, Syekh Abdullah Al-Qarawi dari India, orang India. Dari sana fanatik Hanafi luar biasa. Kalau orang enggak dikatakan menyatakan dikatakan bukan Hanafi udah kacau itu dakwahnya. Bisa-bisa dimusuhi. Ditanyakan, "Ya Syekh, apa mazhab Anda?" Syekh bilang, "Mazhab saya mazhab Imam Abu Hanifah." Karena di antara wasiat Imam Abu Hanifah dan beliau menegaskan pendapat saya adalah ikut Al-Qur'an dan hadis. Kalau ada hadis yang sahih itulah mazhabku. Kalau ada pendapatku yang bertentangan dengan Al-Qur'an hadis, maka bantinglah ke tembok. Jelas jamaah, terkadang ada kondisi-kondisi kita menjawab harus demikian. Ya. Karena terkadang kalau kita ingin jawab ilmiah, repot nanti. Contohnya lagi sebuah cerita antara ada perdebatan antara dua ulama ahli nahu. Di masa Imam, kalau saya enggak salah ingat Al-Imam Kisai. Jadi ada seorang ahli nahwu iri ke beliau. Maka dia tantang Imam Kisai, kalau saya enggak salah namanya. Cerita yang ma'ruf disebutkan oleh para ulama ketika kita belajar nahwu, hasad, dengki ma imam ini yang ahli nahwu. Maka dia tantang debat. Maka dibuatlah sebuah acara perdebatan, kemudian ditonton oleh masyarakat umum yang enggak belajar nahwu. Dan perdebatan tentang apa? Tentang ilmu nahwu. Audiens, supporternya enggak belajar nahwu. Dan di dalam ilmu nahwu ada istilah araf dan jauhar. Araf dan jauhar. Ini istilah, enggak bisa diterjemahkan. Araf istilah nahwu sesuatu yang maknawi yang tak terlihat. Sabar, semangat, ini namanya araf, enggak terlihat ya kan? Angin tak terlihat. Jauhar sesuatu yang terlihat. Nah, ini jauhar namanya, sesuatu yang bisa diraba. Yang bisa dipanca indera, itu jauhar istilah nahwu. Sesuatu yang tidak dapat dipanca indera itu namanya araf. Maka yang debat ini licik dia. Dia tahu kalau debat ilmiah pasti kalah, enggak bisa dia kalahkan Imam Kisai. Dia licik, dia buat makar supaya dia ditertawai oleh orang-orang yang sedang menonton acara debat. Maka dia ambil kotoran sapi. Dia ambil kotoran sapi, kemudian dia tanyakan kepada Imam Kisai. Ini araf atau jauhar? Kalau antum yang belajar yang sudah paham istilah tadi, antum akan jawab apa? Saya angkat kotoran sapi. Saya tanyakan kepada antum, ini araf atau jauhar? Jauhar. Jauhar dalam bahasa Arab artinya intan permata. Ma imum Kisai getayang li imam nahu. Kirakan menurut istilah nahu. Gejawab jauhar. Ike masyarakat dai elu mau apa pegah intan permata. Wah, wow, mendu masyarakat. Nyan urungnya pegah acara. Hana bere. Hei, kotoran sapi kok dibilang intan permata. Paham antum kisahnya? Paham ya? Jauhar itu secara etimologi artinya intan permata. Tapi secara istilah nahwu, kalimat jauhar sesuatu yang dapat dipanca indera. Imam Kisai dipancing dan beliau enggak ingat dipancing. Ditanyakan, ini jauhar atau arok? Ya pasti jauhar, sesuatu yang dapat dipancain indera. Sedangkan secara bahasa, jauhar itu artinya intan permata. Sedangkan yang diangkat dan ditanyakan oleh dia adalah kotoran sapi. Didengar oleh masyarakat, hei puyi pegah intan permata, kotoran sapi. Hei mandu masyarakat, kau pegah rupaji bangai kau. Kisai, pasti pegah jarangan. Eh lemoy pegah intan permata. Ya. Di sinilah terkadang hal-hal yang sebenarnya ilmiah kemudian diputar-putar. Sehingga orang yang belajar jadi hanya sih deh. Ya, mestinya kan ikut Imam Syafi'i lebih senior daripada Imam Bukhari. Kita katakan mestinya ikut Imam Malik lebih senior daripada Imam Syafi'i. Ya kan? Nanti datang orang lain menyatakan mestinya ikut Hanafi. Karena si Hanafi lebih senior daripada Maliki. Ini menerangkan bahwa Islam tidak memerintahkan kita untuk ikut mazhab. Siapa yang kita ikuti? Semua pendapat ulama yang berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Dan kita tidak paham Al-Quran dan Hadis kecuali melalui jalur pemahaman para ulama seperti empat mazhab. Tapi fanatik harus satu mazhab, enggak boleh, ya, tidak boleh tukar-tukar. Nah, ini enggak ada dalam akidah. Sekarang kalau kita katakan harus ikut mazhab, bagaimana kondisi agama ulama di masa Imam Syafi'i yang mereka selevel dengan Imam Syafi'i? Ho jalur urangnya, hansah agama urangnya? Andai kata beragama itu harus ikut kata guru, enggak boleh berbeda, enggak akan lahir mazhab Syafi'i, karena Syafi'i muridnya Imam Malik. Enggak akan lahir mazhab Hambali, karena Hambali muridnya Imam Syafi'i. Ada yang berkata, jangan, kalau ikut mazhab silakan, boleh pilih salah satunya, asalkan jangan tukar-tukar. Ini ada kontradiktif dari sekian sisi. Yang pertama, ketika orang lain yang ngambil mazhab yang selain mazhab Syafi'i, sebagian orang marah, tidak kunut. Mazhab Hambali, tidak jahar basmalah, mazhab Maliki, mazhab Hanafi, mazhab Hambali. Yang jahar basmalah mazhab sabah tegak Syafi'i. Mambakan apa bunga era tu, nyam betul-betul jid. Silakan selama salah satu dari empat mazhab. Mestinya kan harus toleransi. Kedua, yang raya itu zikir dalam setelah solat jamaah, itu mazhab Maliki, mazhab Hambali. Syafi'i malah tidak membolehkan dengan suara keras, cukup kita sendiri yang mendengarnya. Yang membolehkan zikir setelah sholat lima waktu dengan suara yang keras, tapi dengan syarat tidak dipimpin oleh imam semuanya dengan suara masing-masing. Kemudian zikir yang dibaca, zikir yang konteksnya datang dari Nabi, bukan dibuat-buat sendiri. Dengan syarat ini boleh, dengan suara yang keras. Itu pun mazhab Hambali. Itu pun mazhab Hambali. Jelas ya, Ma? Ya. Maka membahas masalah sanad ini penting. Jadi ketika ada yang berkata, kenapa Imam Bukhari tidak Imam Syafi'i? Maka jawabannya, jemaah, setiap sanad itu yang paling penting sahihnya. Sampai ke Nabi sahih enggak sanadnya. Yang kedua, bahwa yang kita ambil di sini adalah isi matannya. Ya. Isi matannya, bukan pendapat Imam Bukhari yang tidak dibangun di atas dalil. Baik, dan terkadang hadis yang dibawa oleh Imam Bukhari jumlah rawinya menyamai panjang sanadnya Imam Syafi'i, bahkan terkadang lebih pendek lagi sanadnya. Jelas ya, Mah? Ini terkait dengan sanad. Dan ini perlu sering dipercerahkan, karena sering kita mendengar pemahaman dan ceramah harus pilih mazhab kalau beragama. Mungkin kalau di kota-kota enggak terlalu, tapi sebagian orang ada yang sebenarnya demikian. Kalau bukan mazhab pulang peng, miokan mazhab Hanafi pulang peng, kan mazhab Maliki mio di Afrika, kan mazhab Maliki pulang peng. Makanya mio nejak Masjidil Haram na urang salat Allahu Akbar irsal tanpa sedekat, baik langsung nufonis nyan Syiah, baik langsung nufonis nyan Syiah. Terkadang mereka adalah dari Afrika yang bermadhab Syafi'i, karena Maliki, karena sebagian ulama Malikiyah berpendapat tidak ada sedekat, langsung irsal Allahu Akbar. Jelas ya, Ma? Ini penting pembahasan yang seperti ini. Dan kalau kita melihat kepada wasiat empat mazhab, semua mereka mewasiatkan kita untuk mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Bahkan Imam Syafi'i menyatakan, kalau ada pendapat saya bertentangan dengan Al-Quran, banting dia ke tembok, ambil Al-Quran. Tinggalkan ucapanku karena Al-Quran, tinggalkan ucapanku karena hadis Nabi, tinggalkan ucapanku karena ucapan para sahabat Nabi. Bukan berarti ketika kita membahas Al-Quran harus ikut Al-Quran dan hadis. Ya jak nenek maya baru 2 minggu belajar belajar bahasa Arab, ya cok ju Al-Quran, simpulkan hukum, bukan itu maksudnya. Karena seringkali ketika kita membahas wajib mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah, ada celutupan, mami omenan, anak-anak maya baru belajar bahasa Arab, icok jual Quran, ya cok hukum Quran, kenal, kenapa ya ahli, kita ikut imumnya, imum je. Sawa cara kita ngeimumnya, bukan itu maksudnya. Maksudnya, kita belajar agama ini melalui mereka para ulama. Kita baca, bahkan kita enggak bisa bahas masalah agama, kecuali kita akan dapatkan di sana mazhab Syafi'i, mazhab Maliki. Enggak akan pernah bisa lepas dari itu. Setiap buku fikih yang kita buka enggak akan lepas dari salah satu dari empat mazhab. Tapi maksudnya, ketika ada perbedaan pendapat, maka yang diikuti yang jelas dalilnya dan kuat pendalilannya. Itu maksudnya. Bukan semata-mata mio dalam kitabnya, kau pasti harus ikut mandum dalam kitabnya. Atau kitab ada dalil apa enggak? Oh, kitabnya Mahli misalkan, kitabnya Masaila atau yang semisalnya, silakan ikut kalau ada Al-Qur'an dan hadisnya. Tapi kalau yang diterangkan di dalamnya bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis, dari mana kita tahu? Dari penjelasan ulama lain. Dijelaskan oleh ulama ini bahwa ini tidak ada dalilnya demikian, demikian. Oh, ini dalilnya demikian dan demikian. Maka kita katakan kita enggak ikut ini. Kenapa? Karena bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis. Dari mana tahu? Dari ulama yang menjelaskan. Siapa? Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidzi, Imam Nukasir, Imam Zahabi, Imam ini, Imam dan seterusnya. Dengan penjelasan yang ilmiah dan nyata dan gamblang. Itu maksudnya. Bukan ingin melarikan manusia, menjauhkan manusia dari empat mazhab. Kita enggak akan bisa pahami Islam kecuali melalui jalur mereka para ulama. Yang diantaranya adalah seperti empat imamat mazhab. Itu maksudnya. Jadi jelas jemaah, terkait masalah mazhab. Bahkan mazhab itu tidak ada, tidak pernah dikenal mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hanafi dan mazhab Hambali kecuali setelah mereka meninggal. Bahkan awal-awal mereka meninggal pun belum ada sebutan ini mazhab Maliki, ini mazhab Syafi'i. Setelah lama kemudian murid-murid mereka pulang, baru dikatakan itu Syafi'iyah. Maksudnya apa? Orang-orang yang belajar kepada Imam Syafi'i, murid-murid Imam Syafi'i. Ada seorang namanya misalkan Muhammadi, Muhammad. Murid-muridnya dikatakan Muhammadiin. Hambaliin, murid-murid Imam Hambali dan belajar atau orang-orang yang belajar melalui mengikuti jalur mazhab murid-murid Imam Ahmad. Itu artinya. Bukan dia sebuah kaplingan. Ya, kaplingan ini Syafi'i, kaplingan Hambali, kaplingan enggak. Karena semua mereka kembali dan berujung kepada apa-apa jamaah? Al-Qur'an dan hadis Nabi yang sahih dengan pemahaman para sahabat Nabi, dibawa oleh tabi'in, kemudian dibawa oleh tabi'ut tabi'in. Kemudian terkadang ada masalah-masalah fikih yang mereka berbeda pendapat karena beda pemahaman dalam memahami sebuah hadis, atau hadis itu belum sampai kepadanya. Seperti Imam Malik, beliau tidak berpendapat ada puasa 6 Syawal. Dalam kitab Muwatta beliau ingkari puasa 6 Syawal karena tidak sampai kepada beliau hadisnya. Dan itu enggak mustahil. Wa fawqa kulli dhi 'ilmin 'alim. Jelas ya, Mas? Ini perlu sering kita sebutkan karena banyak orang yang ya perlu dicerahkan dalam masalah mazhab ini. Empat mazhab pada ulama besar kita. Yang tidak ada ulama yang lebih berilmu dari mereka setelah mereka. Ya. 1000 orang seperti Syekh Albani dan Syekh Bimbas belum menyamai Imam Syafi'i. Itu keyakinan kita. Ya. Namun bukan berarti ketika kita bahas kita harus ikut mereka, bukan berarti kita fanatik, buta. Ini maksudnya. Wallahu a'lam bishawab. Ada hal yang sudah ada. Baik, karena waktu sudah azan, ya, saya kira sampai di sini lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.